بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طيب. Sebelum dilanjutkan, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ada seorang yang dia berprofesi sebagai seorang dokter, dan ia juga di waktu yang sama disebut Pak Kiai, sebab dia punya pondok besar. Ia bisa menyembuhkan penyakit dan bisa pula meramal seseorang. Yang ramalannya itu ada benarnya juga, dan ia bisa menyembuhkan penyakit seseorang dengan hanya mengetahui namanya saja. Ini kuliahnya di Amsterdam kedokterannya. Nah, bisa menyembuhkan penyakit seseorang hanya sekedar melalui siapa namanya. Kemudian dia diberi nama ya Pak Dokter Kiai gitu, atau Pak Kiai Pak Dokter. Ini kondisinya. Pertanyaannya, apakah dokter plus kiai tersebut menggunakan jalan dalam praktek meramal dan menyembuhkan orang tersebut? Ya, ini maksudnya yang ana pahami adalah bahwa apakah cara yang dipraktekkan oleh dokter plus kiai ini tadi dengan menggunakan ramalan, dengan sebatas mengetahui nama sang pasien, bisa dengannya menyembuhkan penyakitnya? Nah, apakah ini dibenarkan ataukah tidak? Ana masih mau kuliah dulu. Kira-kira ini memang ada nggak dalam ilmu kedokteran, mengetahui jenis penyakit seseorang dengan mengetahui namanya? Mungkin ada yang dari kedokteran. Nah, wallahu alam ya ikhwan, ajaib, ajaib. Di daerah situ Bondo itu ada, maaf ya orang-orang situ Bondo, ada seorang ya yang ngobatin, dan subhanallah rame yang datang ke tempat tersebut. Itu kalau gak bisa datang orang yang sakit, cukup dengan membawa foto dan tanah di depan rumahnya. Iya, saya membaca brosurnya itu. Nah, jadi sanadnya Ali, gak tanya. Sanadnya tinggi, langsung dari brosurnya. Nah, bawa foto, pas foto hitam putih, jangan lebih dari setahun tapi. Foto dia, tapi jangan lebih dari setahun. Nah, jadi kalau setahun gak diterima, lebih dari setahun. Nah, dan membawa tanah yang di depan rumahnya. Subhanallah. Maka perlu diketahui yang seperti ini semuanya adalah praktek perdukunan, sihir, dan barakallahu fikum, digolongkan perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Nah, dan kebanyakan mereka atau mayoritas mereka, kalau tidak dinyatakan semuanya, dalam praktek mereka, mereka berta'awun, bekerja sama dengan jin. Nah, bekerja sama dengan syaitan, yang mana syaitan tersebut telah memperbudak dukun-dukun tadi. Memang nampaknya dukun tersebut memiliki dan bisa menguasai jin. Jin mau diperintah oleh dia, tolong ini keluarkan apa penyakit orang ini, usir jin yang ada pada badan dia. Nampaknya jin-jin yang ada di bawah kekuasaan dia benar-benar tunduk kepada dia. Pada hakikatnya justru terbalik, dia yang menjadi hambanya si jin. Kenapa? Karena si jin tidak akan memberikan pertolongannya atau bantuannya kecuali jika syarat-syarat yang dipersyaratkannya dipenuhi. Misalkan banyak, puasa 3 hari, puasa muti ya. Atau tulis Al-Quran dengan darah ayam yang dipersembahkan, ya, tulis ayat kursi dengan darah ayam yang disembelih, atau barakallahu fikum setiap malam Jumat tertentu kamarnya itu ditaburin melati. Ya, ini upacara-upacara. Ini upacara ini ya, kawan. Hah? Ditaburin melati dan didupai. Nah, dan berbagai macam persyaratan-persyaratan para syayatin yang dibisikkan kepada telinga sang dukun tersebut. Nah, kadang-kadang orangnya alim, kadang-kadang orangnya ahli masjid. Kalau sholat Jumat itu belum ada orang datang, dia sudah di depan, di shof pertama. Kadang-kadang kalau bersedekah luar biasa. Hari raya kurban, korban, masya Allah, kasih kambing, kasih sapi. Nah, ternyata dia adalah dukun, meramal, mengakui mengetahui perkara yang gaib. Atas dasar itu, praktek-praktek pengobatan seperti ini wajib ditinggalkan oleh umat Islam. Nah, tidak jarang bahkan mayoritas doa-doa yang digunakan pun bid'ah. Bahkan di situ Bondo juga, itu ada orang mengobatin pasien dengan cara dibaca penyakitnya itu dari telapak kakinya dan diginikan telapak kakinya itu. Dibaca, ini penyakitnya apa? Subhanallah. Enggak perlu alat apa namanya itu? Nah, tensi ini enggak perlu rongsen ataupun apa, enggak perlu. Dilihat telapak kakinya. Oh, ini anu ini apa? Kolesterol. Oh, ini jantung ini katupnya enggak bergerak. Nah, dukun. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini saya menasihatkan seluruh kaum muslimin untuk menjauhinya dan mengingatkan umat dari bahaya ini. Nah, lebih usaha kita mengingatkan umat dari bahayanya seorang peminum khamr. Nah, harus gencar. Nah, kalau kita mengingatkan ada orang yang berteman dengan khamr, ya hati-hati jangan teman itu orang suka mencuri, itu minum khamr itu. Itu adalah orang pemakan riba, jangan dekat sama dia. Nah, untuk permasalahan ini lebih daripada itu. Jangan deketin, itu dukun, itu syirik. Nah, harus usahanya. Kenapa? Karena Allah lebih benci kepada perbuatan ini. Yang mati dalam keadaan tidak minta ampun pada Allah, maka dia khalidun finnar. Nah, pertanyaan berikutnya, apa boleh kita meminum obat yang diberi oleh dia? Enggak boleh. Nah, tidak boleh meminum obat yang diberi oleh dukun tersebut. Nah, apakah dokter plus kiai tersebut telah berbuat syirik? Iya. Apakah orang yang berobat pada dokter atau kiai tersebut telah berbuat syirik pula? Tergantung kondisinya. Bisa dia berbuat syirik ketika dia membenarkan ramalan-ramalannya. Nah, di sini dia telah berbuat suatu kesyirikan karena dia telah meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara yang gaib, di mana perkara gaib itu termasuk kekhususan Rabbul Alamin. Dia telah menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan. Kalau dia mempercayai ramalan-ramalannya. Nah, tapi kalau tidak, maka minimalnya dia telah berbuat sebuah dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan man ataka hinan aw arrafan. Naam. Barakallahu fikum. Naam, la tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun atau tukang ramal, enggak mempercayai dia, cuma datang, maka tidak diterima darinya salat sebanyak atau selama 40 hari. Ancaman yang sangat besar. Dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa itu adalah kabirah minal kabair, salah satu dari dosa-dosa besar. Bagaimana dengan kegiatan ngeruat yang dilakukan oleh muslimin? Apa ngeruat itu? Hah? Kenapa? Ntar dulu satu-satu, ini banyak versi. Komar, fadal Komar. Hah? Ya, bisa juga. Dengan itu, Alat kuno. Mencuci untuk perang maksudnya. Untuk apa? Disucikan. Ah. Abdullah Latif. Punya hajat hari Rabu. Ah, terus. Ah. Selasanya ngeruat. Apa yang dilakukan dalam acara ngeruat itu? Gamelan. Astagfirullah. Ngindarkan musibah ngadakan gamelan. Nah. Pada umumnya ngeruat itu apabila seseorang mempunyai keturunan anak dua tunggal atau ganjil. Heeh. Laki tiga atau perempuan tiga. Pokoknya ganjil. Iya. Itu perlu diruat katanya gitu. Perlu diruat supaya genep. Oh gitu. Ah. Ah gitu. Umumnya gitu ya. Mencopatan itu juga. Iya. Yeah. So, nah, ada lagi ngeruat itu apa? Sama kayak gitu, di Cilacap gitu juga. Masyaallah. Nah, minimalnya adalah bid'ah, minimal. Karena itu mengandung makna ibadah. Yang mereka lakukan mengandung makna ibadah. Nah, minimal itu. Nah, dan bid'ah lebih besar di sisi Allah dosanya dibandingkan maksiat. Belum lagi kalau di sana terdapat doa-doa yang mengandung kesyirikan atau akidah-akidah. Misalkan bahwa dengan dicucinya keris atau disucikannya tombak-tombak antik, iya. Ha? Pusaka-pusaka itu dengan ini mereka meyakini bahwa bala atau musibah bisa tertolak. Kondisi ini bisa membuat atau menjadikan pelakunya jatuh kepada perbuatan syirik asghar, ya, dan bisa menjatuhkan pelakunya kepada syirik akbar. Kapan dinyatakan jatuh pada syirik asghar? Kalau dia sebatas meyakini bahwa benda-benda ini ketika dicuci merupakan sebab tertolaknya bala, merupakan sebab perantara ditundanya sebuah musibah. Nah, tetapi ketika ditanya siapa yang bisa mencegah musibah, Allah. Loh, kenapa kok dengan ini? Ya ini sekedar sebab saja. Sebab untuk supaya besok waktu kemantenan tidak ada angin ribut. Nah, misal. Ah, ini syirik asghar. Kenapa? Kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama, ja'lu ma laisa bisababin syar'iyyin wala kauniyyin sababan fahuwa syirik asghar. Syirik asghar itu diantara definisinya di samping riya itu salah satu dari syirik asghar. Juga diantara syirik asghar adalah menjadikan suatu perkara sebagai sebab, sebab sembuh, sebab rizki, sebab tertolaknya musibah, dan yang lainnya, sebab pinter, ya, sebab lulusnya ujian, ha? Yang mana perkara tersebut yang dijadikan sebagai sebab tidak ditentukan baik secara syariat, yakni Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran bahwa mencuci keris atau pedang itu bisa menolak gempa. Allah tidak menyebutkan. Rasulullah juga tidak menyebutkan secara syar'i. Secara kauni, yakni secara hukum alam, ya, yang kemudian dari sana manusia menggali ilmu kedokterannya, ya, atau sebab-sebab terjadinya suatu perkara secara hukum alam, juga tidak termasuk yang disebutkan dalam hukum alam tersebut, kemudian dia jadikan sebagai sebab, maka itu digolongkan syirik asghar. Misalkan, ya, supaya dia hilang hausnya, ya, supaya dia hilang hausnya. Kalau secara hukum alam gimana? Tidur apa makan? Hah? Minum, iya minum. Barakallahu fiik. Jadi nggak tidur nggak maka makan minum barakallahu fi. Iya. Lah dia enggak supaya hilang hausnya, misalkan coba Anda dengan telunjuk ini menuding ke arah timur ke pohon itu dan jilatkan. Nah, ini bisa menghilangkan haus. Nah. Paham belum ya, ikhwan? Secara hukum alam apa benar seperti itu, bisa menghilangkan haus? Hah? Tambah haus karena asin. Nah. Barakallahu fikum. Ah, ini syirik aswar. Nah, pingin sembuh dari penyakit diarenya. Begitu juga. Gimana caranya? Coba Anda berdiri, Anda ambil tali benang ya, tali benang. Kemudian Anda taruh di depan mata begini selama 10 detik lihat. Nah. Secara hukum alam bisa enggak itu? Mungkin Ustaz, karena kalau konsentrasi jadi urat-urat syaraf itu. Ah iya, ini filsafat bom. Barakallahu fikum. Kalau diare ingin sembuh, minum obat diare, akhi. Makan daun jambu biji itu, iya, yang bisa menghentikan diare. Barakallahu fik. Nah, atau minum teh yang tanpa gula atau yang lainnya, obat-obat yang memang secara percobaan dan pengalaman manusia, umat manusia ini itu memang mujarab untuk pengobatan. Lah, sama dengan kasus itu tadi. Bagaimana bisa gamelan atau acara mecopatan, bisa wayang kulit bisa menolak bala? Ini kan musibah. Tapi dia ditanya, siapa sih sebenarnya yang menolak bala? Allah. Loh kok pakai gini? Ini sekedar sebab. Ini syirik aswar. Kapan bisa menjadi syirik akbar? Ketika dia berkeyakinan bahwa yang menolak bala atau yang menyembuhkan penyakit, menghindarkan dia dari musibah, ya benda tersebut atau acara tersebut atau ngeruat tersebut, maka ini syirik akbar. Nah, dan ini pelajarannya nanti di kitab tauhid. Barakallahu fikum. Atas dasar itu, ngeruatan pun minimalnya bid'ah, minimalnya bid'ah, kalau tidak sampai pada tingkatan syirik. Nah, syiriknya bisa syirik aswar dan bisa syirik akbar. Wallahu ta'ala alam. Min fadlikum ya ikhwan, di murajaah. Iya, di murajaah baik-baik, karena tadi sudah saya nilai majelis ini ternyata gagal. Hah? Fadl. Bagaimana dengan sang pengantar ketimbang buku nasabah? Minimalnya dia sang pengantarnya. Minimalnya dia telah berbuat dosa karena dia berta'awun dalam perbuatan itsm wal udwan. Nah, perbuatan kemaksiatan. Nah, minimalnya. Pengalaman. Contohnya. Diapakan? Kasih karet. Ya sama. Syirik asghar. Syirik asghar. Nah, termasuk anak pernah diajarin, Ustaz kalau habis makan durian ya, supaya tangannya enggak bau durian ya, cuci tangannya tapi merem katanya. Nah, merem. Jadi nanti dicium, iya ya, hilang ya. Oh, subhanallah, yang melakukan itu katanya sih, kata dia hilang. Anda coba, enggak hilang. Nah. Barakallahu fikum. Ya, ini ma'gul apakah yang seperti itu secara hukum kauni. Nah, secara hukum kauni ada relasinya, ada hubungannya dengan penyembuhan. Nah, maka sama seperti itu, sakit perut ngantongin batu. Nah, dikantongin toh batunya. Hah? Iya, dikantongin toh supaya ini kebelet ini tadi, supaya bisa tenang, bisa bertahan dari sini sampai Surabaya, kantongin batu. Ya, syirik aswar. Kalau dia meyakini itu ada sebagai sebab, maka itu syirik aswar. Nah, barakallahu fikum. Nah. Air Zam-Zam itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka itu sabab syar'i. Nah, ini contohnya. Sababun syar'i. Rasulullah menyatakan zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu untuk apa keinginan sang peminum ketika dia meminumnya? Dia sebagai sebab syar'i. Nah, yang memang Allah letakkan padanya barakah. Sehingga ketika orang minum zam-zam disunahkan untuk berdoa, berharap mudah-mudahan saya disembuhkan dari penyakit jantung saya. Nah, bismillah dia minum. Nah, ini sababun syar'i. Sababun syar'i. Nah, biar lulus ujian. Nah, iya. Bisa. Nah, minum air zam-zam. Doa sama Allah. Barakallahu fikum. Karena kalimat itu dari Rasul, zam-zam lima syuribalah. Untuk apa yang dia minum? Lima syuribalah. Nah, barakallahu fikum. Nah. Misalnya coba. Upacara apa itu ya? Upacara bendera. Kemudian? Mengheningkan cipta itu kan doa ya? Yang dimohonin siapa? Yang dimintain dalam doa itu Allah ya. Yang anak tahu ya dulu ya, waktu masih sekolah dulu SMA, itu mengheningkan cipta itu doanya ke Allah ya. Ke siapa itu doanya? Hah? Siapa ini yang anu? Antum yang punya pengalaman khubara. Nah, mengheningkan cipta itu kepada siapa doanya? Hah? Yang anda tahu kepada Allah. Kalau keliru ya betul kan, karena kalau kepada selain Allah doanya syirik kan begitu. Kalau kepada Allah dan doanya tidak mengandung kemaksiatan, dengan cara seperti itu pada hari tertentu dengan perangkat-perangkat yang lainnya terkait dengan masalah itu bid'ah. Ini satu. Nah, lebih daripada itu, kalau pembicaraannya adalah seputar atau masalah upacara, ya pembahasannya banyak sekali kan, gitu. Ya, banyak sekali pembahasannya. Ketika dia hormat bendera, kan begitu. Termasuk itu kan? Ah, itu bahkan mengandung ibadah, mengandung nilai dan makna ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma ruknani. Dua rukun ibadah yang harus ada. Nah, sehingga sebuah amalan, sebuah kegiatan ya, tertentu yang mengandung dua jenis rukun ini tadi, itu dinamakan ibadah. Kalau diberikan kepada Allah, tauhid namanya. Kalau diberikan kepada selain Allah namanya syirik. Misalkan, apa itu dua rukun tadi? Pengerendahan diri, ya. Puncak pengerendahan diri dan puncak pengagungan atau puncak kecintaan, mahabbah. Ketika seorang melakukan upacara bendera, hormat sang saka sedang berkibar, dia punya kecintaan tertentu kepada sang saka, karena memang sejak masih kecil didoktrin. Nah, bentuk pengerendahannya dia harus tetap begini, mobil harus berhenti, orang sholat Jumat mobil tetap lewat. Iya, kalau ini mobil harus berhenti, jangan ada yang tertawa. Berapa dulu kasus teman kita yang tertawa ditempeleng oleh guru di saat upacara bendera? Kenapa? Tidak menghormatin sang saka. Ini pengrendahan diri ini. Nah, yang luar biasa ini. Nah, ada PKS itu namanya ya, polisi apa? Keamanan sekolah itu ya. Jadi stop saja. Kendaraan semua stop. Nah, dengan diiringi dengan lagu yang memang sudah diatur rapi. Nah, seperti belajar tilawatil Quran. Itu dulu kan gitu, grup apa namanya? Paduan suaranya itu ya. Hah? Barakallahu fikum. Persis orang belajar, kalau latihan itu luar biasa. Ada ininya latihan apa itu? Kur itu ya. Latihan mulut, senam mulutnya. Bu, siapa dulu di televisi itu? Saya masih ingat dari kecil dulu. Nah. Barakallahu fikum. Kayak belajar qiraati. Nah. Harus tepat. Nah. Disertai dengan pengrendahan diri dan pengagungan yang luar biasa. Nah. Ini sudah memenuhi dua kriteria ibadah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah. Dicium-cium itu sang zakat. Jangan ada yang berani, apalagi sampai jatuh. Wah, bahaya kalau sampai jatuh sang saka. Quran jatuh, aduh, paling cuma gitu. Jangan jatuh kena Quran. Sang saka jatuh, oh, urusannya bisa ke pengadilan. Kalau dulu super sihir ya, bahaya. Barakallahu fikum. Nah, jadi bisa sampai pada tingkatan syirik. Perbuatan seperti itu karena mengandung itu tadi unsur at-tadallul dan unsur al-mahabba atau unsur ta'zim dan unsur mahabba. Nah, pengagungan dan kecintaan. Nah. Iya. Bagaimana dengan seseorang yang bertempat tinggal katakanlah di suatu tempat yang menurut seseorang itu angker dari suatu rumah. Kemudian dia merasa takut di tempat itu terus karena saking takutnya dia begini, apa mungkin masih cuma baca Quran atau memutar tafsir Qur'an itu untuk mengurangi rasa takutnya itu. Apakah itu termasuk yang menjadi merendahkan diri karena ada rasa takut? Enggak, kalau seperti itu tidak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Naam, fa inna asy-syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Nah, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Nah. Maksudnya banyak-banyak baca Quran di rumah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan padanya suratul baqarah. Sehingga ketika kita merasa takut, merasa tidak tenteram, merasakan ada sesuatu yang akan mengganggu, kita baca Al-Quran. Nah, supaya hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, loh ini kan tidak boleh saya takut kepada selain Allah. Boleh takut kepada selain Allah selama takut itu tidak digolongkan jenis khauf atau takut ibadah. Dan sudah kita bahas ini dalam kitab salah satu usul. Dan kita sudah rinci pada waktu itu. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.